jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia, kasihku. Sonia, oh Sonia. Sonia, kasihku. Cinta kepadamu, hanya kepadamu. Sayap ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu agar tak seorang pun yang kan dapat menyentuh. Hanya kepadamu.